Misalnya Ibrahim mendoakan untuk keberkahan warzuqhum minath thamarat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim meminta penduduk Mekah diberi oleh Allah rezeki. Nabi kita Muhammad SAW meminta kelipatan dua kali dari apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim untuk penduduk Mekah. Ya, ini perbedaan riwayat, bimithli dua kali lipat, sementara bimithli sama. Ya, bimithli sama ditambahkan ya, menjadi dia bermakna dua kali lipat dari yang didoakan oleh Ibrahim untuk penduduk Mekah berupa rezeki dan makanan. Ya, itu perbedaan lafaz hadis yang sekarang dengan hadis yang pertama tadi. Kemudian kita lanjutkan hadis setelahnya, 3238. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Bakr ya'ni ibn Mudhar ya'ni ibn Mudhar an ibn al-Hadi an Abi Bakar ibn Muhammad an Abdullah ibn Amr ibn Uthman an Rafi' ibn Khudayj radhiyallahu ta'ala an Rafi' ibn Khudayj sahabat Nabi an Rafi' ibn Khudayj radhiyallahu ta'ala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Ibrahim harrama Makkah wa inni uharrimu ma baina labataiha yuridul Madinah. Hadis yang ketiga ini sebenarnya hukumnya atau prinsipnya sama dengan hadis yang pertama dan kedua, yaitu pengharaman kota Mekah, pengharaman Madinah sebagaimana Mekah tanah haram dilakukan oleh Nabi. Nabi SAW memohon kepada Allah untuk diharamkan atau dijadikan tanah haram kota Madinah. Bunyinya, lafaz hadis yang sekarang ini, sesungguhnya Ibrahim harrama Makkah, telah mengharamkan Makkah. Menisbatkan pengharaman kepada Nabi Ibrahim telah kita jelaskan alasannya, bukan dia yang mengharamkan tetapi dia yang berdoa kepada Allah agar dijadikan tanah haram. Begitu juga Madinah, bukan Nabi yang mengharamkan tetapi Nabi yang meminta kepada Allah agar Madinah diharamkan. Maka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma lafaznya di sini ma baina labataiha. Madinah didoakan oleh Nabi agar dijadikan tanah haram dengan jarak, ya, dengan luas antara dua labah. Ma baina labataiha yaitu di antara dua labah. Labah adalah perkampungan yang ada di Madinah. Di situ banyak batu-batu hitamnya. Ya. Banyak batu-batu hitamnya, la bataiha. Dalam riwayat lain harrataiha. Harra ini juga termasuk perkampungan yang banyak batu-batunya. Sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang masih ada, terutama batu-batu hitam ini adalah batu yang dimaksud, batu yang dahulu terbakar. Yang dahulu terbakar pada abad ke-7 Hijriah atau ya abad ke-7 tahun 600-an terjadi kebakaran besar di atau 500-an saya lupa ingat, pada abad tersebut terbakar sebuah gunung batu di Madinah dan yang membuat batu itu menjadi hitam, membuat batu itu menjadi hitam. Ini yang pertama apa, penjelasannya. Yang kedua memang di situ banyak batu-batunya, banyak batu-batu, gunung-gunung batu. Maka Labah yaitu dua kampung yang ada di pinggir kota Madinah, di pinggir kota Madinah, di bagian timur dan barat, di bagian timur dan barat. Ini Labah itu. Labah satu di bagian timur dan itu jarak akhir dari batas bagian timur tanah haram. Kemudian di bagian barat ada juga perkampungan yang di situ banyak batu-batu hitamnya. Ya, banyak batu-batu hitamnya yang sampai di situ jarak tanah haram bagian barat. Dari masjid, misalnya sekarang ini Masjid Nabawi mengarah ke selatan. karena arah kiblatnya Masjid Nabawi ke selatan. Jadi bagian timur batas tanah haramnya adalah Labah, itu sebuah perkampungan yang banyak batu-batu hitam di sana. Kemudian di bagian barat juga ada Labah, perkampungan yang banyak batu-batu hitamnya. Jadi jarak tanah haram timur barat itulah kampung itu. Kampung itu. Kemudian jadi dalam hadis ini ma baina labataiha, itu Madinah diminta oleh Nabi diharamkan kalau dari bagian timur dan barat, yaitu dua kampung tadi, dua kampung tersebut. Jadi di sini yuridu al-Madinah, kata perawi, maksud dari Nabi, maksud kata-kata labataiha oleh Nabi adalah kota Madinah itu sendiri. Karena kota Madinah dari bagian timur dan barat ada di ujungnya ada dua kampung yang di situ banyak batu-batu hitam. Banyak batu-batu hitam, dan sampai sekarang memang sampai sekarang yang kita akan melihat di bagian timur kalau ujungnya nanti akan ada batu-batu hitam yang banyak, di bagian barat pun ada batu-batu hitam, dan di situ banyak ada perkampungan-perkampungan di masa Nabi. Ya, di masa Nabi, kalau sekarang sudah berkembang. Tidak ada lagi tampak perkampungan ini, semuanya sudah merata rumah-rumah penduduk dan sangat luas sekali. Sementara di masa Nabi, jarak terakhir dari perkampungan itu Labah yang bagian timur, Labah di bagian yang di bagian barat. Nabi meminta pengharaman itu batas akhirnya untuk timur dan barat. Ya, itu hadis yang ketiga di bawah bab ini terkait juga dengan pengharaman tanah Madinah sebagaimana yang diminta oleh Nabi SAW. Hadis berikutnya 3239, Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Abdullah ibn Maslamah ibn Qa'nab. Abdullah ibn Maslamah ibn Qa'nab qala haddatsana Sulaiman ibn Bilal an Utbah ibn Muslim an Nafi' ibn Jubair أن مروان ابن الحكم خطب الناس فذكر مكة وأهلها وحرمتها ولم يذكر المدينة وأهلها وحرمتها فناداه رافع بن خديج فقال ما لي أسمعك ذكرت مكة وأهلها وحرمتها ولم تذكر المدينة وأهلها وحرمتها وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها وذلك عندنا في أديم خولاني إن شئت أقرأتكه قال فسكت مروان ثم قال قد سمعت بعض ذلك. Ini hadis yang keempat di bawah bab ini yang masih menjelaskan tentang pengharaman kota Madinah sebagaimana Mekah juga diharamkan. Ya, tanah-tanah Madinah haram, tanah Mekah juga haram. Dan makna pengharamannya sudah seringkali kita dapatkan penjelasannya. Cuma di sini ada riwayatnya menceritakan kasus antara Nafi' ibn Jubair dengan Marwan ibn al-Hakam. Marwan ibn al-Hakam seorang khalifah, Marwan ibn al-Hakam seorang pemimpin, sementara Nafi' ibn Jubair salah seorang tabi'in. Ya. Jadi antara ulama dengan umara. Nafi' ibn Jubair bercerita bahwa Marwan ibn al-Hakam, ya, salah seorang pemimpin, penguasa ketika itu, khataban nas, suatu ketika berkhutbah, menyampaikan khutbah kepada manusia. Kemudian dalam khutbahnya ini, Marwan ibn al-Hakam menyebutkan, fadhakara Makkah, menjelaskan tentang kota Makkah, tentang keutamaan penduduknya, wa ahlaha, wa hurmataha, dan juga tentang pengharaman kota Mekah. Ini isi khutbah Marwan ibn al-Hakam. Dalam khutbahnya itu, ia tidak menyebutkan tentang Madinah. Wa lam yadhkur al-Madinata wa ahlaha wa hurmataha. Ia tidak menyebutkan dalam khutbahnya Madinah, keutamaan penduduk Madinah, haramnya kota Madinah, itu tidak ada dalam khutbahnya siapa? Dalam khutbah Marwan bin al-Hakam ini. Ya. Maka fanadahu Rafi' ibn Khudaij. Ya, nadahu Rafi' ibn Khudaid. Rafi' ibn Khudaid sahabat Nabi. Sementara yang tadi bercerita Nafi' ibn Jubair tabi'in. Maka Marwan bin Hakam ini dipanggil oleh sahabat itu Rafi' ibn Khudaid. Faqala, maka Rafi' ibn Khudaid berkata, "Ma li asma'uka dzakarta Makkah wa ahliha wa hurmataha?" Bagaimana atau kenapa saya mendengarmu menyebutkan kota Mekah, keutamaan penduduknya, keharaman kota Mekah, walam tadhkuril Madinah wa ahliha wa hurmataha, dan kamu tidak sebutkan, tidak jelaskan Madinah, keutamaan penduduknya dan juga keharaman tanah Madinah. Jadi dia tidak setuju, hanya dipahami ke dalam khutbah itu oleh orang nanti bahwasanya yang haram itu hanya tanah, hanya Mekah saja. Ini sehingga membuat Rafi bin Khudaid mengingatkan Marwan bin Hakam tentang itu. Kenapa saya mendengar kamu berkhutbah isinya hanya mengharamkan tanah Mekah keutamaan penduduknya dan keharaman tanah Mekah ini, sementara kamu tidak sebutkan Madinah. Itu keheranan yang muncul di hati Rafi bin Khudaid sehingga dia langsung menjumpai Marwan bin Hakam. Padahal kata Rafi, waqad harrama Rasulullah SAW ma baina labataiha. Padahal Nabi telah mengharamkan Madinah, yaitu jarak di antara dua labah tadi, dua kampung di bagian timur dan barat yang banyak batu-batu hitamnya. Wadhalika indana, pengharaman kota Madinah itu yang jarak antara labah dua kampung banyak batu hitamnya itu tertulis di kami, wadhalika indana fi adimin khawlani. Pengharaman itu tertulis di dalam di sebuah kulit yang kulit memang penulisan dahulu dilakukan di kulit-kulit binatang hewan, kemudian juga di kulit-kulit kayu, di tulang-tulang hewan. Ini bentuk penulisan yang memang kertas ketika itu tidak terlalu banyak, maka penulisan yang seperti, apalagi penulisan-penulisan yang dibutuhkan lama masa keberadaannya. Maka di sini pengharaman kota Madinah ditulis oleh para sahabat dan masih ada itu sampai saat kejadian ini, dan tertulis di kulit, ya, di kulit fi adimin, kulit yang sudah disama, ya, kulit yang sudah disama, khawlani yang dibuat oleh kabilah khawlan, ya, jadi made in khawlan. Jadi dia kulit itu memang dibuat untuk menulis sesuatu, untuk pengumuman-pengumuman, untuk penulis undang-undang. Ya, sebagaimana sekarang juga demikian, ya, penulisan-penulisan yang dibutuhkan lama masanya, maka ditulislah di kulit-kulit, dan kulit ini sudah ada produksi-produksinya. Maka pengharaman kota Madinah itu diabadikan secara tertulis di Adimin Khawlani. Di sini apa artinya? Ya. Yang tertulis di kulit yang telah disama milik Khawlani. Ya, milik perbuatan made in Khawlan. Ya, bukan milik tetapi dibuat oleh kabilah Khawlan. Dibuat oleh kabilah, dan mungkin terkenal ketika itu kulit yang digunakan untuk menulis tulisan-tulisan penting, ya, undang-undang, hukum-hukum, maka sudah ada fasilitas yang dibuat dari kulit, dan ini yang dimaksud oleh Rafi' ibn Khudaid atau Khadij. Ya, itu pengharaman Madinah tertulis di kulit yang sudah disama buatan Khawlani. In syi'ta aqra'tukahu. Kalau engkau mau, saya akan bacakan. Berarti tulisan itu ada di Rafi' bin Khudaij. Kalau kamu mau, akan saya bacakan pengharaman kota Madinah, langsung dilakukan oleh Nabi dan diabadikan tertulis di tempat tersebut. Qal, fasakata Marwan. Nafi' ibn Jubair yang bercerita, muridnya Rafi' ibn Khudaid, mengatakan fasakata Marwan terdiam. Tsumma qal, kemudian ia akhirnya berkata, qad sami'tu ba'd dhalik. Memang saya pernah mendengar sebagiannya. Ya. Pernah terdengar oleh Marwan bin Hakam sebagian dari hadis pengharaman tanah suci Madinah. Ya, walaupun ia mendengar, tetapi dia tidak mendengar semuanya sehingga dia tidak menyampaikan. Mungkin itu alasannya ketika dia tidak membahas tentang pengharaman kota Madinah dan akhirnya dia mendapatkan ilmu dari Rafi' bin Khudaij, yaitu Nabi mengharamkan Madinah di antara jarak dari bagian timur dan barat, yaitu bagian timurnya ada Labah, di bagian baratnya ada Labah, itu yang akhirnya, itu batas akhir, ya, itu batas akhir dari tanah haram Madinah. Kemudian hadis berikutnya 3230, Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Amrun An-Naqid kilahuma an Abi Ahmad qala Abu Bakar haddatsana Muhammad ibn Abdullah Al-Asadi qala haddatsana Sufyan an Abi Zubair an Jabirin. Ya, kalau yang tadi hadisnya dari Rafi' bin Khudaij. Kalau sekarang dari Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhuma qala قال النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع إضاؤها ولا يصاد صيدها. Hadis yang sama pada prinsipnya dibawakan kembali oleh Imam Muslim atau disampaikan oleh Imam Muslim, tetapi dari sahabat yang lain, dari Jabir bin Abdullah, bahwasanya Nabi Ibrahim mengharamkan Mekah dan sesungguhnya saya juga mengharamkan Madinah, bagian timur dan baratnya di antara dua kampung yang banyak batu hitamnya, dengan aturan-aturan pengharamannya, yaitu la yuqta'u idahuha, tanaman-tanaman berdurinya tidak boleh dipotong. Tanaman yang tumbuh di Madinah yang sekalipun berduri tidak boleh dipotong. Wa la yusadu sayduha, hewan buruan di situ tidak boleh diburu. Ya, ini diantara makna pengharaman kota Madinah. Hadis berikutnya 3241. Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Abdullah ibn Numair ha wa haddatsana ibn Numair qala haddatsana Abi قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثني عامر بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع إضاهها أو يقتل صيدها وقال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. Ini hadis awalnya masih seputar pengharaman kota Madinah, tetapi ujungnya ada pembahasan yang baru. Hadis ini berasal dari hadis Sa'ad ibn Abi Waqqas, diriwayatkan darinya oleh anaknya Amir ibn Sa'ad. Amir ibn Sa'ad an abihi, yaitu bapaknya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda inni uharrimu ma baina labatai al-Madinah, sungguhnya saya telah mengharamkan antara dua labah dari kota Madinah, yaitu jarak batas dari pengharaman, dengan tidak dibenarkan untuk dipotong tanaman-tanamannya yang berduri, apalagi yang tidak berduri, atau untuk dibunuh hewan-hewan buruan di dalamnya. Kemudian itu seputar yang telah berlalu, sekarang yang baru. Waqal, dan Nabi melanjutkan al-Madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun, kota Madinah lebih baik bagi mereka kalau mereka mengetahui. Ini ungkapan ini muncul setelah sebagian para sahabat ada yang berkeinginan untuk berpindah domisili mereka lebih ketika sudah banyak negeri-negeri yang ditaklukkan, dan mereka melihat kemajuan-kemajuan di negeri tersebut, mereka ada keinginan untuk pindah ke sana. Lalu Nabi SAW ingatkan Al-Madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun. Madinah tetap lebih baik bagi mereka jika mereka mengetahui. Ini menunjukkan betapa mulianya kota Madinah. Betapa agungnya, betapa tingginya kedudukan kota Madinah di dalam agama kita. Kemudian Nabi tegaskan lagi, la yada'uha ahadun raghbatan anha. Tidaklah seseorang meninggalkan dia, ya, meninggalkan Madinah, pergi meninggalkan Madinah karena tidak suka kepadanya. Ya, ia karena tidak suka pergi meninggalkannya. Padahal Nabi sudah katakan di awal tadi, Madinah tetap lebih utama kalau mereka tahu. Dan ditegaskan lagi oleh Nabi, tidaklah seseorang meninggalkan kota Madinah karena tidak suka ke Madinah, ke kota Madinah, illa abdalallahu fiha man huwa khairun minhu. Kecuali Allah akan ganti dia, dia yang telah meninggalkan Madinah akan dicari, dibuat gantinya oleh Allah, didatangkan ganti orang tersebut oleh Allah yang lebih baik daripada dia. Yang lebih baik daripada dia. Ini yang membuat kita menangis ketika meninggalkan kota Madinah. Ketika orang umrah misalnya, keberadaan di Madinah merasa berat, karena kalau seandainya ada ketidaksukaan terhadap kota Madinah, Allah akan datangkan orang yang lebih baik daripada dia untuk tinggal di kota Madinah, walau sebentar, untuk tinggal di kota Madinah. Ini ancaman dari Nabi SAW. Kalaupun kita meninggalkan kota Madinah, kita tinggalkan dengan penuh kerinduan untuk bisa kembali lagi ke sana, untuk bisa kembali lagi ke sana, dan kita mencintainya. Mencintainya, di sana ada masjid Nabi SAW, di sana ada Gunung Uhud yang mencintai orang beriman, dan orang iman beriman mencintainya. Dan banyak hal-hal yang dicintai oleh orang beriman di sana. Di situ ada Masjid Quba, ya, masjid yang pertama kali dibangun di atas di dalam sejarah Islam, dan seterusnya. Jadi bila mana ada orang yang meninggalkan Madinah karena tidak menyukai Madinah lalu dia pergi, maka Allah akan berikan ganti dia untuk tinggal di sana orang yang lebih baik daripadanya. Ini kata Nabi SAW. وَلَا يَثْبُتُ أَحَدٌ عَلَى لَأْوَائِهَا. Dan tidaklah tegar seseorang untuk menghadapi, melalui kesulitan-kesulitan atau cobaan-cobaan di kota Madinah, ke illa kuntu lahu syafi'an au syahidan yaumul qiyamah, kecuali saya, kata Nabi, akan menjadi akan memberinya syafaat atau saksi baginya pada hari kiamat. Ini janji Nabi bagi mereka yang bersabar menghadapi hal-hal yang berat di kota Madinah, misalnya cuaca atau yang lainnya selama tinggal di Madinah. Dahulu di kota Madinah itu ada semacam wabah penyakit. Bagi mereka yang asing baru berdomisili di sana, maka akan dihinggapi oleh penyakit ini, dan penyakit ini mematikan. Ini yang membuat orang-orang kafir menakut-nakuti kaum muslimin untuk datang ke Madinah. Tetapi tetap saja keimanan, dan Nabi SAW juga menjanjikan ini. Siapa yang bersabar menghadapi cobaan-cobaan, kesulitan-kesulitan di Madinah, maka saya akan menjadi syafi'nya nanti dan akan sebagai saksi baginya di akhirat atau di hari kiamat. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, sampai di situ yang bisa kita baca pada kesempatan pagi ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, dan dari hadis-hadis yang Masjid Quba. Sudah pernah umrah, Pak? Belum. Belum. Sudah pernah umrah? Ya, kok bisa lupa? Kalau Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Nabi, itu dimaksud dengan haram. Sementara Quba, terkenal Quba itu masjid yang dibangun oleh Nabi sebelum membangun Masjid Nabi. Itu dia berada di perkampungan Bani Amr bin Auf. Ya. Masjid Quba, masjid yang bila mana kita berwuduk di rumah dan datang ke sana untuk sholat, maka pahala sama dengan umrah. Ya, itu Masjid Quba. Iya, dia masih, ya. Maksudnya itu pertanyaannya. Ya, masih. Itu dekat, itu hanya 3 atau 5 kilo kalau tidak salah, atau kurang dari Masjid Nabi. Dia masih berada di antara dua labah tadi. Dia masih berada di antara dua. Oh, enggak, bukan labah. Dia antara dua gunung. Nanti akan kita ketahui ada dua di antara dua gunung, Gunung Thawr dan Gunung Air. Dia sebelum Gunung Air. Ya, arah kiblat Masjid Nabi. Iya, Masjid Quba bukan termasuk Masjid Quba masih termasuk tanah haram. Ya, biaya saya nanti saya antar ke sana.